Rasulullah aneh nih, wakil orang-orang yang di belakang aneh dari kaum wanita yang lain. Wah, langsung gak banyak basa-basi. Ahlan biki wa biman wara'aki minan nisa. Selamat datang untukmu dan untuk yang di belakangmu dari wanita-wanita. Disambutnya gitu sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga kalau ziarah-ziarah, jangan kita sendiri. Kita niatin diri kita dan orang-orang yang di belakang kita, para awliya, para salihin, wakilin guru-guru kita. Wah, insya Allah barokahnya makin besar. Terus ente kalau ente datang sendiri, jamuannya bakal ente sendiri dengan segala kurang lebihnya ente. Tapi kalau ente datang rame-rame, jamuannya juga bakal rame-rame. Ya aneh datang di sini, kayak ada satu orang datang ke tempatnya Habib Abdullah Ba'alawi. Itu waktu Imam Abdullah Ba'alawi, kita ziarah juga di Hadramaut. Datang ke Haramain, disambut sama ulama-ulama di Haramain. Ba'ad datang satu orang pengemis, bilang sama Habib Abdullah Ba'alawi, Habib Abdullah, aneh datang kemari, aneh ngewakilin teman-teman aneh fugara. Kita ada 10 orang, belum pada makan semuanya. Sekarang kita minta jamuan dari engkau. Dikasihnya bakal dia sendiri? Enggak. Habib Abdullah Ba'alawi bilang sama pelayannya, kasih dia bakal dan juga bakal teman-temannya tuh, totalnya 10 orang. Nah, totalnya 10 orang. Diantar sama pelayan. Ini orang ke matbah, ke mana namanya? Isyul matbah, dapur. Disiapin 10 bungkus, makanan bakal 10 orang. Dimakan semuanya sama ini orang. 10 bungkus dimakan habis sama ini orang. Si pelayan ngeliat gitu kaget, kurang ajar. Gue siapin 10 orang, bakal 10 orang dimakan sama dia sendiri. Terus bilangnya sama Habib Abdullah Ba'alawi, anda punya majikan, anda punya guru, bilangnya bakal 10, tapi dia makan sendiri. Nipu anda punya Habib nih. Marah si pelayan, dia bilang, gue laporin nanti. Anda laporin nanti sama Habibnya nih. Laporin. Dilaporin ke Habib Abdullah Ba'alawi, Habib Abdullah. Dia minta bakal 10, anda siapin 10, dimakan semuanya itu 10-10-nya sama dia. Habib Abdullah bilang, kok begitu, kenapa? Dia bilang, Habib Abdullah ntar dulu, jangan buru-buru marah. Yang aneh nih, sama mereka yang 10 aneh bersaudara. Maksudnya kita jalin hubungan cinta karena Allah dengan mereka. Sehingga kita nih udah, ya ini persaudaraan karena Allah. Yang terjadi karena Allah. Sehingga aneh makan di sini, dia orang pada kenyang di sana. Katanya ente bisa juga ngomong begini, bisa ente udah sepakat sama dia orang, ente mau dipuane. Panggil dia orang semuanya, kata Abdullah Ba'alawi. Panggil 10-10-nya. Buktiin kalau ente orang pada kenyang. Iya, kalau tadi kita kenyang. Ente mungkin pada ngebelain dia. Buktiin dengan cara yang lain. Karena ini hamba Allah bilang, ya kan? Tapi pengen lihat buktinya, ane minta silet, Bik. Diambilin silet. Ayo semuanya buka tangannya. Dia buka lengan bajunya. Masing-masing dengan 10 orang. Ini yang tadi makan punya waris 10, itu silet. Di apa namanya? Dia lukain, dia goresin di tangannya sendiri, tangannya dia sendiri, yang lain pada ikut berdarah. Yang lain pada ikut berdarah, kata Habib Abdullah, nah ini udah cukup bukti deh. Ente kenyang, yang lain juga kenyang. Ente sakit, yang lain juga sakit. Hal ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Idza ishtaka min 'udwan tada'a sa'iril jasad bil hummati washar." Orang mukmin sama mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau tangannya kena bisul, yang lainnya apa namanya? Kesakitan. Yang lainnya pada al-humma. Apa humma? Demam. Pada kesakitan seluruh badan. Nah, kita sama orang mukmin begini. Nah, kita wakilin. Nah, makin erat hubungan satu sama lain di antara kita, bagiannya juga makin besar. Yang kesannya mungkin satu orang. Dia yang makan tuh porsi semuanya. Tapi semakin erat hubungan, kebahagiaan semuanya. Yang lain juga pada kenyang. Wah, insya Allah kita semuanya pada kenyang dengan pahala, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau mau cerita 40 hari panjang. Anda nggak sadar 40 hari. Habib Jinan bilang 40 hari. Hitung-hitung benar. Pergi pulang dari Jakarta ke Jakarta lagi 40 hari. Aduh, panjang banget. Bikin kita kangen. 40 hari kita ziarah, banyak banget. Banyak banget, dan itu gak selesai. Belum sepersepuluhnya. Belum sepersepuluhnya. Kita masuk ke daerah Dawan. Doan tuh negerinya para aulia. Doan itu satu lembah, terdiri dari kampung-kampung, ada kota besarnya, ada kampung-kampungnya. Begitu. Mungkin kalau mau dibahasain sama kita deh tuh, bahasanya apa ya? Enggak bilang provinsi, apa kota madya ya, di bawahnya provinsi apa? Kabupaten. Hitungan kabupaten, dalam kabupaten ada kota, pedesaan, perkampungan. Nah, cuman ini bentuknya lembah. Lembah Dawan. Itu ada data ada sekitar 41 kampung, 41 perkampungan. Itu yang di data aneh. Di Lembah Dawan, Dawang. Ada sekitar 41 perkampungan. Dan data yang sama aneh itu masih sedikit. Sebenarnya cuma setengah dari kenyataannya. Jadi 41 dari datanya aneh itu hampir semuanya ada aja yang bisa diziarahin dari para aulia, baik yang hidup maupun yang udah meninggal. Baik apa namanya peninggalan-peninggalan itu baru, itu baru setengahnya tuh, belum yang lain. Itu baru di Doan doang, belum perkampungan-perkampungan yang di luar Doan. Alhasil banyak banget. Katanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar, wal awliya fi kun rabbi syai kathir. Awliya Allah di buminya Allah banyak banget, enggak kehitung. Enggak kehitung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan Allah kasih bakal kita semuanya. Lain kuburan, lain orang hidupnya, orang hidup yang dikenal sama yang gak dikenal. Lain masjidnya, lain rumah. Ada beberapa rumah tuh rumahnya para aulia, 2200-an tahun. Ada kita masuk ke rumahnya Al-Habib Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani. Dia cerita, ini rumah yang kita tinggalin, ini rumahnya Syekh Muhammad bin Yasin Bagais. Dia ini muridnya Habib Abdul Haddad. Jadi itu rumah punya muridnya Habib Abdul Haddad. Itu rumah-rumah masih banyak banget yang mesti dimasukin, yang semuanya penuh dengan keberkahan. Itu rumah. Terus apa lagi? Masjidnya. Lain kuburan, lain orang hidup. Terus peninggalan-peninggalan. Ini ada tasbihnya Habib Abdul Haddad. Wah, ini ada pakaiannya si Fulan. Ini ada tongkatnya Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Waduh, macam-macam deh, banyak banget. Terus lain lagi sumur. Ini sumurnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Bi'rul Atiyah. Bi'rul Atiyah hadza kayak zam-zam aja, ente doa di situ niat minum gobul hajatnya ente. Naam. Wah, banyak. Diterim. Terus lain lagi tempat ibadah yang ada di gunung dan di goa-goa. Aduh, banyak banget. Terus ada kuburan-kuburan yang ada di puncak gunung. Kita mau bocah naik ke sana. Sampai gempor nih kaki. Ente bayangin aja kalau lihat di fotonya itu kan negeri Hadramaut, gunung-gunung yang gede-gede, tinggi-tinggi. Nah, itu kita jalan kaki naik ke atas. Sampai gempor sama anak-anak. Cuma anak-anak pada kuat semuanya. Alhamdulillah banyak. Ini kalau kita mau ceritain semuanya, gak ada habisnya, perjalanannya aja 40 hari. Wah, cuman mungkin bisa kita ambil banyak pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Nah, ini yang boleh ringkas deh. Pelajaran-pelajarannya banyak. Di antaranya, La ilaha illallah. Di antara pelajaran yang dalam perjalanan tuh yang bisa kita petik, kesederhanaan para ulama-nya. Kesederhanaan para ulama. Itu yang Anda saksikan. Luar biasa. Ulama-ulama di situ bukan ulama sembarangan. Mohon maaf kalau kita di sini orang gampang aja ngasih gelar. Ini gelar alim, ini gelar arif billah, ini gelar wali, ini gelar apa, gampang, padahal kosong, kadang belempem. Di sana enggak sembarangan, ulama-ulama besar ada. Ustaz Khadir tahu, Ustaz Bustami tahu, kita tinggal di sana. Kita lihat ulama-ulama yang betul-betul kaliber, samudra ilmu. Cuman mereka betul-betul sederhana. Penuh dengan sikap tawadhu, penuh dengan sikap akhlak, merendah, turun ke masyarakat, membaur. Hingga kita tuh kalau enggak dikasih tahu enggak bisa ngebedain kalau ini alim. Saya mau kasih contoh, ada satu ulama besar, mufti di kota Tarim. Kalimat mufti itu bukan suatu jabatan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang alim, bukan. Di sana, mungkin di tempat lain sebagai jabatan pekerjaan, tapi kalimat mufti itu adalah martabat yang dicapai oleh seorang alim yang telah menguasai berbagai macam disiplin ilmu, dan bukan pekerjaan. Itu martabat yang tinggi, gak semua orang dapat. Alhasil ada satu orang di kota Tarim, seorang mufti, yaitu Al-Allama Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dari keluarga Al-Khatib min al-Muhibbin li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min al-Ansar, dari keturunan Al-Ansar. Mungkin bisa kita katakan, mungkin dia adalah salah satu orang yang paling faqih di negeri Hadramaut. Alaysa kadzalik? Mungkin bisa dikatakan orang yang paling, salah satu dari sedikit orang yang paling faqih di negeri Hadramaut, nah dia ini. Artinya ini nanti bisa katakan lima besar lah dari orang-orang yang paling faqih di negeri Hadramaut. Tapi lihat kesederhanaannya bagaimana. Anda saksikan sendiri, kemana-mana digonceng pakai motor, kemana-mana digonceng pakai motor, betul. Imamahnya gak segede ban, benar. Ini kita saksikan, Anda gak sempat ngambil fotonya aja, padahal betul-betul banget Anda pengen ngambil foto dia lagi naik, lagi digonceng pakai sepeda motor. Imamahnya sama kofiahnya ente sama, kurang lebih. Jubahnya, artinya ente lihat pakaian sunnah, tapi gak berlebihan. Baju koko, apa, jubah putih, begitu, kadang kelihatan lusuh, siwak di sini, di kantongnya. Kemana-mana digonceng pakai motor, masih bawa buku kemana-mana, masih bawa buku, bawa kitab, bawa buku tulis. Terus nggak pernah mau duduk di depan, kecuali kalau ngajar doang. Kalau di acara-acara, ente cari di depan dia nggak ada, cari di samping, di belakang, nah dia duduknya di situ. Wah, ada seorang mufti, salah satu orang yang paling faqih di negeri Hadramaut. Terus ngehargain orang, siapapun yang datang sama dia, nanya, diladenin. Walaupun dia itu orang, yang nanya orang awam, orang badui. Wah, terus cintanya sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak tanggung-tanggung. Hatta ada anak kecil, tapi dari keluarga Nabi Muhammad dicium tangannya sama dia, padahal dia mufti negeri Hadramaut. Ada salah satu yang saya lihat pelajaran penting. Kesederhanaan mereka, sikap tawaduk mereka, gak menganggap ilmu yang mereka punya itu sebagai modal bakal dia untuk nindes orang, atau untuk merendahkan orang lain, atau menganggap dirinya lebih di atas orang lain, enggak. Tapi mereka melihat ilmu yang mereka miliki sebagai tanggung jawab di mata Allah, yang harus mereka tunaikan tanggung jawabnya. La ilaha illallah. Hanya salah satu yang saya lihat, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Terus ada lagi Syekhna wa imamna wa gudwatuna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Kita punya guru. Beliau tahu julukannya apa, dijulukin. Dan ini julukan disepakati oleh seluruh ulama Hadramaut. Yang memberikan ini julukan bukan sembarang orang, ayahnya sendiri, pemimpin para ulama di zamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Apa julukan yang diberikan kepadanya? Julukan Habib Salim Syatri, Sultanul Ulama. Tahu gak itu artinya apa? Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Itu gelar, ya, menjelaskan siapa dia. Gelar tersebut udah cukup menjelaskan siapa dia, nggak perlu penjelasan dari aneh atau dari siapapun. Gelarnya dia Sultanul Ulama. Tapi lihat akhlaknya, tawaduknya yang luar biasa. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang pejabat, yang rakyat, yang ulama, yang penuntut ilmu, semuanya dihormati nama dia. Gak pernah, seperti saya bilang, gak pernah melihat ilmu yang dia miliki yang bagaikan lautan itu sebagai sesuatu yang membuat dia di atas orang lain, enggak. Tapi dia melihat ilmu yang dia miliki sebagai tanggung jawab di mata Allah yang harus dia tunaikan haknya. Semakin luas ilmunya, semakin besar tanggung jawab. Sehingga anak kecil datang ke dia, mau ngambil ilmu, mau ngambil berkah, diladeni. Orang badui datang ke dia, mau ngambil ilmu, mau ngambil berkah, diladeni. Ada yang sakit adik? Ada bertahun-tahun sama Habib Salim Syatri. Saya waktu kesana, siapa sih saya? Bagi beliau cuma sekedar murid, anak beliau lah. Itu selama di sana diundang makan, bolak-balik makan di rumah beliau sampai 3 kali lebih. Siapa saya? Saya lihat diri saya gak pantas. Lain yang datang ke rumah dia dipanggil, dicariin Ahmad Ta'al. Nyuruh muridnya, ayo kasih tahu Ahmad, jam sekian suruh kemari. Lain yang datang kita itu bukan di waktunya makan, suruh dia datang. Kita datang cuman apa, pengen ketemu, pengen nyenengin kita. Kita bawa anak-anak, ya, dia ketawa sama kita, dia ketawa sama anak-anak kita. Kita minta ijazah, waduh gak pelit, langsung dikasih. Dia bilang, Habib, saya gak sendiri, itu saya belakang saya banyak. Dia bilang, ente dan bakal orang-orang yang ente mau ijazah dari ane. Insya Allah, antum semuanya kebagian nih ijazah. Kita minta apa, dikasih, gak pernah bilang enggak. Minta kitab dikasih, pulang bawa kitab sabrak dari dia, dari Habib Salim Syatri. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal beliau, kasih sehat. Sampai kita itu, sampai kita malu, sampai kita malu. Acara kawinan anaknya dicariin kita, kemana anak kok gak liatin teh? Dia bilang, ada beb, anaknya duduk di belakang, kenapa gak duduk di depan? Padahal depan ulama-ulama, ini tahu diri ada siapa ya? Gak pantas. Kenapa gak duduk depan? Mestinya nanti duduk depan. Enggak, Habib, aneh duduk di saf yang keempat. Cuman mungkin antum repot sama tamu gak kelihatan kita. Betul, ada ya? Ada, Habib. Dicariin namanya. Tuh lihat kesederhanaan yang luar biasa. Padahal kita tahu diri. Wahada sultanul ulama. Walain lagi, Syekhna wa imamana, guru kami, kakaknya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu Mufti Diyar Hadramiyah, Mufti Hadramaut, Al-Habib Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Mufti Negeri Hadramaut, rekannya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Anda enggak bisa gambarin apa dia. Yang jelas samudra yang enggak ada tepinya, gunung yang kokoh. Apapun yang anda ungkapkan tentang beliau tuh terlalu kecil untuk beliau. Sehebat apapun anda ungkapkan tentang beliau. Tapi Kalau ente lihat, biasa modelnya. Ustadz Bustami kenal, tahu. Ustadz Khadir tahu. Pakaian biasa. Imamah kecil. Siwak di sini. Baju koko. Kadang baju kokonya tuh gak dikancingin. Iya. Ikat pinggang tuh. Ikat pinggang kayak orang Betawi itu apa namanya? Gaskor yang hijau tuh. Hah? Jam rantai diselipin di situ. Ada mufti negeri Hadramaut. Kayak Anda bilang, Anda gak bisa ungkapin apapun tentang dia. Sehebat apapun yang Anda ungkapin tentang beliau, terlalu kecil. Tapi saya masih ingat, zaman kita masih belajar di sana, ya, itu beliau dari Masjid Jame datang ke Aidit. Ya, perjalanan kurang lebih 1 kilo, 2 kilo ada. Ya, 1 kilo, 2 kilo. Tengah hari bolong, habis sholat duhur tuh kebiasaan orang sana, orang Hadramaut, disiplin. Waktunya makan-makan. Udah. Siang ente gak bakal dapetin orang di jalan. Toko tutup. Jam 1:30, toko tutup udah. Baru buka lagi 4:30. Waktunya orang istirahat, makan istirahat sama keluarga. Tapi kita dapetin, saya masih ingat waktu masih belajar. Ya, bahkan lihat sendiri dengan mata kepala. Itu tengah hari bolong, dari Masjid Jame, jalan kaki. Dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan pakaiannya, wah dia mufti. Di bawah terik matahari, jalan kaki ke ID cuma bakal ngajarin kita orang Indonesia. Jalan kaki. Wah, umurnya itu waktu sekitar 60 tahun lebih. Lah ada mobil yang ngangkut dia. Palingan kebetulan motor lewat, sepeda motor lewat. Yang apa, dia tadi Habib Masyur, ayo Habib naik digonceng, baru ngikut. Kalau enggak dia jalan kaki biasa. Sampai tujuan ntar pulang, habis ngajar dia jalan kaki lagi pulang. Ada motor ngangkut, ngantar dia pulang. Ada kesederhanaannya. Itu waktunya anak kagak pernah tahu kapan beliau istirahat, anak enggak tahu. Iya. Enggak tahu kapan dia istirahatnya. Semuanya waktunya tuh sibuk cuman bakal ngajar, ngatur dakwah, ngirim apa namanya? Rombongan untuk pergi ke pelosok sini, pelosok situ untuk dakwah ilallah, ngajak orang ke jalan Allah. Ada tugasnya. Sampai kadang tuh kita enggak tega. Satu kali kalau dia lagi ngajar, sering kali beliau ketika masih ngajar, kita masih belajar di sana, datang ngajar. Itu kalau udah ngebahas fikih, ya saya baca minhaj sama beliau itu 2 tahun lebih gak selesai. Itu juga cuman dibagi 4 minhaj. Sebab apa? 1 jam dia ngajar, itu yang dibahas cuman 2 kata doang. 1 jam ngajar, yang dibahas cuman 2 kata. Terus kadang tuh kalau lagi ngajar, dia lagi ngajar, asyik ngomong, tau-tau berhenti. Kita perhatiin, ngilang. Ketiduran. Kalau dia udah tidur, dia diam kita. Gak mau ganggu. Kenapa? Sebab kita tahu, ini Habib gak ada istirahatnya. Tengah-tengah ngomong, tau-tau berhenti, ngilang. Ketiduran. Baru balik lagi. Ah, Anda ngomong apa tadi? Ngomongin Habib. Oh, dilanjutin lagi. Sampai segitu. Tetap diladeni. Dengan segala kesibukannya, masih sempat ngundang kita makan. Wah, aneh muridnya. Tahu diri kita siapa kita. Ngundang kita makan, dia ngomong sendiri, aneh ini padat. Cuma sengaja hari Jumat, ada beberapa waktu kosong, ta'al, ente datang ke rumah. Ente sama anak-anak dan sama keluarga datang. Cuman kita doang. Itu dia duduk sama kita 1.5 jam dari duhur, dari habis hadrah Imam Al-Haddad, Yaumul Jum'ah, sampai adzan asar. Duduk sama kita, dia cerita, dia ngobrol, dia ladenin kita, cuman kita doang. Anak-anak pada main depannya dia ikut ketawa. Terus ikut makan sama kita. Kadang dia bangun, sebentar ya anak bangun ke dalam, ngomong sama kita. Kenapa? Anak mau, apa sih namanya, mau liatin umi anak makan dulu. Umiknya masih ada, umur 100 tahun umurnya. Dia masuk ke dalam, liatin umiknya. Jadi makan sama kita sebentar, ntar makan di dalam sama umiknya. Padahal kita siapa ya Allah, anda sampai malu. Ntar gak lama dia keluar, liatin kita. Ada contoh kesederhanaannya mereka. Mereka lautan, samudra. Ada satu lagi, kakeknya Habib Alwi bin Shahab nih. Kakeknya Muhammad bin Shahab Ceredok, namanya Habib Ali bin Muhammad bin Shahab dari Damun. Ente kalau lihat mukanya dia, nur, cahaya terang banget. Ini kira Ustaz Bustami pernah lihat, Ustaz Qadir juga tahu, Habib Ali bin Muhammad bin Shahab. Ente lihat di fotonya aja tuh, ente ingat Allah. Lihat mukanya di foto, ingat Allah. Nur, terang. Umurnya mungkin hampir 100 tahun. Kita datang ke situ. Udah tua, mau 100 tahun. Begitu kita datang, ana dapetin beliau, duduk di atas sejadahnya ngadep kiblat. Sarung putih, baju koko putih, kofiah tipis, sama imamah tipis. Jenggot putih, mata buta. Lagi zikir apa Allah. Kita datang cium tangan. Ana bilang, Ibnukum Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindal. Bin Jindal, ana kenal ente punya kakek. Ini umur 90 tahun lebih, hampir 100. Ana kenal ente punya kakek. Kenal di sini, kenal di Saudi juga waktu datang. Dia sebutin tentang anak punya kakek Habib Salim Jindan. Ini udah mau 100 tahun nih orang umurnya. Masih ingat. Padahal mau ketemu berapa kali sih paling. Dia cerita Habib Salim Jindan. Terus anak-anak pada cium tangan, ini fulan Habib, anak-anak ini fulan disebutin. Disebutin. Terus nanti bayangin orang mau 100 tahun. Apa sih yang mau diomongin sama dia? Palingan doain kita udah jalan deh kita. Sibuk lagi sama ibadahnya, zikirnya atau istirahat. Ini enggak. Duduk sama kita, dia bicara bahas tentang ilmu. Di antara pembahasan tuh yang dia ngomong sama aneh, tanya, aneh mau tanya sama ente. Ini umur 90 tahun, 96 kurang lebih. Dia bilang, aneh mau tanya sama ente. Kita kalau baca Fatihah, baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu pakai tasydid kan? Kenapa harus pakai tasydid? Emang bedanya apa kalau kita enggak pakai tasydid? Kita baca iyyaka na'budu sama iyyaka na'budu. Bedanya apa? Saya bilang, Habib, saya datang mengambil faedah. Saya enggak bisa jawab, saya pengen belajar dari antum. Mau tahu bedanya? Iyyaka hadza apa namanya? Dhamir, ya kan? Fi halatin nasab. Naam. Itu domir yang artinya engkau ya Allah. Itu kalau pakai tasydid, makanya kita baca iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Tapi kalau enggak pakai tasydid, iyyaka na'budu. Kalimat iyyaka itu artinya apa dalam bahasa Arab? Apa ya Habib? Dia bilang ente lihat pintu, di belakang pintu sinar matahari. Nah, pintu itu kebetulan ada lubangnya. Dia bilang ada lubang kecil, nah sinar matahari tuh menembus dari tuh lubang. Tuh sinar yang menembus dari lubang kecil itu dalam bahasa Arab namanya iyyaka. Dia bilang begitu. Nah kalau ente baca enggak pakai tasydid, iyyaka na'budu artinya kami menyembah tuh cahaya. Makanya enggak boleh ente baca kecuali pakai tasydid. Ini umur 96 tahun masih bahas tentang begituan. Terus dia bawa lagi ilmu ini, ilmu yang itu, macam-macam. Ada kali kurang lebih setengah jam tuh, saya duduk sama beliau. Kita sama anak-anak, terus saya baca kitab, baca gosidah. Dalam kitab yang dibahas, yang saya baca, Tadkirunas kalam Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, tentang pembahasan ijazah. Dari seorang guru, bakal muridnya sengaja saya pilih itu. Udah selesai baca, saya bilang, Habib, udah dengar nih ucapan Habib Ahmad bin Hasan. Iya, nah sekarang ana kemari minta ijazah dari antum. Dia bilang, kalau entu ana enggak ngasih ijazah bakal orang. Kenapa Habib ada datang pengen ngambil berkah? Ente mau apa aja boleh deh, yang ini enggak. Kenapa? Dia, Fif. Kenapa dia enggak mau ngasih ijazah? Dia bilang, aneh ngelihat diri aneh enggak pantas menerima ijazah, apalagi ngasih ijazah bakal orang. Dia bilang begitu, aneh lihat diri aneh enggak pantas menerima ijazah dari para ulama, para aulia. Bagaimana aneh ngasih orang ijazah? Aneh enggak pantas. Ente mau minta apa aja boleh, tapi yang ini enggak. Aneh lihat diri aneh enggak pantas. Habib aneh datang berkah, insya Allah ente dapat berkah, nyambung hubungan. Wah, alhamdulillah. Ya cuman kalau ijazah aneh enggak berani. Udah aneh enggak berani maksa. Kebetulan aneh kagak tahu. Ternyata di kamarnya itu ada tulisan. Tulisan dilarang minta ijazah sama Habib. Sama dilarang ngambil foto. Ada kagak tahu, tapi ala kulihal. Kayak ala kulihal kagak tahu, tapi enggak dapat ijazah dapat foto apa dia? Begitu bangun lihat, Pak, ada tulisan di kita foto deh. Wala sih lihat kesederhanaannya, sikap tawadhu'nya. Ayah min ayatillah. Ini yang mungkin perlu kita contoh. Kita jadikan panutan. Ini yang ane ceritain sedikit. Ane masuk doa. Dapetin satu. Kita Habib Saleh, Habib Syekh Ridwan. Kasih ceramah di sini. Ane masuk ke doa. Kita jumpa sama satu ulama besar, Mufti doa. Al-Habib Abdullah bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Ini kayak anda bilang tadi, kalimat mufti itu enggak sembarangan. Habib Abdullah bin Hamid ini mufti doan. Saya belajar sama dia, tinggal 2 bulan di doan. Belajar sama dia, nimba ilmu dari dia, dan saya lihat ini orang alim, sealim-alim. Itu kalau ceramah bicara tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak baca kitab, cuman dari hafalannya. Atau ibarah yang dia sampaikan dalam ceramah, ibarah kitab dari hafalannya, itu kitab sirah dihafal sama dia. Allamah kabir, alim. Saya datang sama anak-anak, kebetulan dapetin beliau lagi keluar dari rumah. Keluar dari rumah, ada keperluannya. Kita ketemu tengah jalan. Habib, anda datang mau ketemu ente. Oh gitu, ahlan wa sahlan. Dia tinggalin urusannya, dia ajakannya ke rumahnya. Ayo masuk. Begitu masuk, saya sama anak-anak sama istri. Dia bilang, istri ente suruh masuk ke dalam. Masuk. Terus dia panggil anaknya, ketok pintu rumah kamar anaknya. Namanya Ali. Ali, ya Ali, lebih kabar ta'al. Datang Ali. Terus anda dibawa sama dia, sama anak-anak ke ruang tamunya dia. Terus dia bilang, ini anak-anak ente berapa orang, suruh temenin umiknya, takut umiknya merasa asing, malu, begitu. Ya Habib, berapa anak naik ke atas. Terus anaknya Ali datang. Ali kurang lebih seumuran sama aneh. Waktu aneh tinggal di doan belajar sama Habib Abdullah Al-Jilani ini, Ali aneh punya teman, kenal. Wah orang soleh, alim, kayak abahnya juga. Ngajar sekarang di mana-mana. Bilang nih Ali, mau temenin ente sebentaran, izinin ane minta izin. Ini Habib Abdullah yang punya rumah, ngomong sama ane minta izin, ane mau keluar sebentar, ane balik. Dia yang minta izin sama kita. Wahada mufti, wah, dia ane punya guru ane. Ane minta izinnya, ane mau keluar. Habib, ane yang malu ente ngomong begini. Karena dia pamit. Ane duduk sama Ali. Sebelum duhur, 11:30. Ane tungguin, Habib Abdullah enggak datang-datang. Ane punya sebab, ane punya jadwal, mesti ziarah sini, terikat sama kendaraan, terikat sama waktu. Cuman Habib Abdullahnya ini habis keluar enggak balik-balik lagi. Sampai dari 11:30 sampai 2:30 kurang lebih. Berapa itu 3 jam ngilang. Wah, 3 jam ane ngobrol sama Ali. Saya Ali Al-Jailani, terus diajak ke beberapa tempat. Begitu balik, Habib Abdullah datang, langsung bilang sama Ali, ayo Ali, turunin makanan. Sedia makanan, makan siang. Dia sediain makanan sederhana, nasi, mungkin bahasa kita nasi kebuli, makanan dia orang, sama daging, sama marak, ya sama buahan, udah. Dia gak makan, cuman dia temenin kita. Ya makan sesuap dua suap. Dia potongin tuh daging, pakai tangannya sendiri dia potong. Pakai pisau, dia motong sendiri dengan tangannya pakai bakal kita. Kadang anaknya Ali yang motong. Ntar tuh dipotong kecil-kecil, dia kasih ke kita, ayo makan. Anda punya anak Muhammad masih kecil, belum gak bisa makan daging. Nah, dikasih. Muhammad terima, dikunyah, dilepein. Kasih lagi, ampe tuh lepeannya tuh, udah banyak banget. Tapi tetap bilang dia, sama Habib Abdullah. Dianggap kita nih kayak anak-anaknya, kayak cucu-cucunya dia. Udah, lepas makan, buah dia yang potongin, dia bercanda sama bocah-bocah, ya. Sama anak-anak, udah kayak cucu sama kakeknya. Udah gitu, teh dia yang sediain, terus tumpah. Dia cuman ketawa, dia ngomong bahasa Indonesia sama kita, sama anak-anak, untuk apa. Habis gitu, adzan asar. Udah adzan asar, kita minta doa, fatihah, terus pamit. Foto anak-anak sama dia. Terus anda tanya sama anak-anak, ini 2 jam, 3 jam, dia menghilang kemana? Tahu gak kemana? Hah? Dia sendiri di dapur yang masak bakal kita. Anak-anak lihat, anak-anak kan di dalam. Lihat dia sendiri sama istrinya, yang masakin tuh masakan bakal kita. Dia suruh anaknya nemenin kita, dia yang masak bakal kita. Ya Allah, ada malu, semalu-malunya. Cuman intinya lihat kesederhanaannya. Terus dapat kabar, ternyata dia lagi kagak punya apa-apa. Jadi keluar ke tetangga, enggak tahu mungkin minjem duit atau minjem apa. Begitu bakal nyediain kita tuh makanan yang sederhana, dasi, daging, terus dia masak sendiri bakal kita. Dia bisa aja nyuruh apa istrinya yang masak, tapi enggak, dia yang masakin bakal kita. Ada yang apa berkesan bakalan kesederhanaan mereka, sikap tawadhu'nya mereka, akhlaknya mereka. Ini baru sedikit. Baru sedikit yang kita saksikan dari para ulama lainnya, waduh. Banyak banget. Baru sedikit. Wah, ini mungkin yang sekilas yang Anda bisa ceritakan tentang kesederhanaannya mereka nih, salah satu pelajaran yang sangat berkesan bakal aneh. Bahwasanya ilmu yang dimiliki nama seseorang itu anugerah dari Allah dan tanggung jawab. Bukan suatu modal untuk membuat dirinya di atas yang lain, enggak. Tapi merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan haknya. Tanggung jawab di mata Allah, Allah bakal tanya, ilmu yang Anda kasih bakal ente sampaikan enggak kepada umat? Ente bimbing umat enggak? Ente jalankan enggak? Sehingga semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin dia memikul tanggung jawab yang besar. Enggak bakal membuat dia sombong. Ini yang pelajaran penting yang saya saksikan dari mereka. Mereka memandang ilmu yang mereka miliki seperti ini. Tanggung jawab yang harus mereka tunaikan haknya, dan mereka akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Makanya enggak kita dapetin di sana itu ulama-ulama yang apa sih? Yang diulu-ulukan berlebihan, enggak. Enggak kita dapetin. Sebab mereka sadar ilmu itu yang mereka miliki apa, mereka sadar. Itu adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka, yang harus mereka tunaikan haknya, dan mereka akan dituntut tanggung jawab oleh Allah. Ya khair. La ilaha illallah. Ini mungkin pelajaran yang saya dapati. Terus masih ada lagi lain dari itu. Di antaranya itu para aulianya yang mastur. Aulia banyak banget yang hidup ya. Banyak banget. Cuman yang istimewa di sini banyak di antara mereka tuh ya. Dari pakaian, dari gerak-gerik. Seakan orang yang enggak ada harganya, yang diremehkan. Lakinnahu ladal haqqi 'azimun 'adi. Tapi dia di sisi Allah orang besar. Mungkin beberapa, kalau ada ketemu dengan beberapa dari mereka. Anak-anak juga dapetin, ada Syekh Said namanya di Doan. Maaf ya, ini cara mengungkapinnya nih. Gembelnya kita bentuknya masih lebih bagus dari bentuk fisiknya dia. Gembelnya kita di sini, bentuk fisiknya masih lebih bagus dari bentuk fisiknya dia orang. Tapi bukan orang sembarangan. Aulia kibar. Dianggap mungkin sebagai orang gila, tapi enggak gila. Tapi enggak gila. Orang gila enggak bakal kerja di masjid ya kan? Dia yang nyapuin masjid, dia yang bersihin masjid. Orang gila enggak bakal kerjanya ziarah kubur doang. Ente pergi ziarah kubur, ente bakal dapetin dia. Cuman kalau ngomong sama orang enggak nyambung udah. Alamnya lain. Bajunya dekil, apa. Orang gila kalau ente minta Fatihah enggak bakal ngasih ente Fatihah. Tapi dia, bilang, Syekh Said, ayo ratib Fatihah, basyirun abul gabul. Ngomong apa kagak tahu, bila hadratin Nabi, Fatihah. Ketemu? Di doaan, enggak ketemu. Oh banyak kayak begitu. Asya wa jenas. Hatta anda sendiri pernah. Makanya kita enggak boleh suudon. Nama orang di sana enggak boleh. Anda pernah sekali zaman kita masih belajar. Malam Jumat tuh ketika di Darul Mustafa ada maulid, Al-Habib Umar juga kadang ngatur kelompok untuk pergi ke masjid-masjid ceramah, disebar. Saya itu waktu termasuk orang yang disebar. Di dalam kota tadi, di masjid, masjid apa namanya, ya, yang di dalam Turbah Zambal tuh, dekat Gubah Bashamele. Ada yang satu kan yang di situ, punyanya Habib Abdullah bin Syekh. Yang ini masjid apa, ada lupa. Suruh ceramah di situ. Masuk situ, sholat isya. Kebetulan imam sholat isyanya anda lihat, bajunya dekil, bentuknya dekil. Ya, ini waktu zaman belajar, kayak ada bilang tadi. Ya gembelnya kita masih jadi, fisiknya masih lebih bagus. Terlintas di benakannya, terus aneh ceramah di situ. Cuman terlintas di benak. Kok yang model begini jadi imam ya? Benar nih terlintas, waktu aneh zaman belajar. Yang model begini kok jadi imam di masjid? Bacaannya biasa, ya kagak ada salah, biasa. Lepas aneh ceramah, aneh minta izin ceramah, silakan ceramah. Lepas itu orang pada bubar, dia panggil aneh, ayo duduk yuk ngobrol. Di antara obrolannya, dia ngetes aneh. Ente belajar di mana? Dia bilang belajar Darul Mustafa. Belajar kitab apa? Kitab fikih macam-macam. Ah, boleh gak aneh tanya sama ente? Udah di tes kita. Ya marhabat. Lagi cerita di Hadramaut Habib. Ya kalau kisah-kisahnya panjang deh, cuman mungkin pelajaran renungan yang bisa kita bagi bakal teman-teman dari Hadramaut Habib yang kita saksikan. Tadi kita bicara tentang kesederhanaan para ulama-nya, Umi Masyhur yang sangat apa namanya tawadu, sederhana, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dia mufti, dari kemana-mana dibonceng pakai sepeda motor. Tawadu dia. Ini lagi cerita tentang aulianya. Rasul Kamil Habib. Ya, Kamil. Walhasil, ada hamba Allah, dia imam sholat, terlintas di benakannya. Kok yang kayak begini jadi imam? Terlintas. Lepas ceramah, dia bilang, mau duduk sama ente ya. Akhir. Ahlan. Ngobrol, ente belajar di mana? Dia bilang, di Darul Mustafa. Belajar kitab apa? Macam-macam. Fiqih apa? Oh, Masya Allah. Boleh Anda nanya sama ente? Ahlah, silakan. Anda mau tanya, tasydidatul Fatihah ada berapa? Anda di Safina, kebetulan anak kuliah ada apa? Cuman apalah ada, ya namanya udah lama. Anda bawain, tasydidatul Fatihah, ini. Oh gitu, Masya Allah. Coba Anda juga pernah apal. Ente dengerin ya. Dia bawa tuh apalan, lebih lancar dari Anda. Begitu dia bawain itu semua, ya merhaba. Tentang syekhnya. Begitu dia bawain dia lancar, aneh merasa nih, ah ini orang ini nyentil deh. Dia bilang sama aneh, syuf, ya kita di sini nggak dapat izin kayak Habib Umar, kayak Habib Salim Syatri. Kalau dia orang udah dapat izin untuk bicara, untuk suruh murid-muridnya bicara. Kalau kita di sini nggak dapat izin, suruh diem kayak begini. Habis dari situ dia nggak berani lagi. Dia bilang, kalau dia orang udah dapat izin, dia sebut Habib Salim Syatri, Habib Omar, dia perintahin murid-muridnya untuk dakwah, dia orang dapat izin. Kalau kita nggak dikasih izin, kita suruh diem, mastur begini. Udah habis dari itu kagak berani lagi. Walhasil intinya, kayak Habib Ahmad Al-Mahdar bilang, wa awliya fi kaun rabbi syekh kathir. Awliya Allah banyak, nggak bisa suudan di sana. Sampai tahu orang yang ente suudan, rubba asy'ar madfu'un bil abwab la aqsam Allah la abarra. Wa kita saksikan sendiri. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Terus juga ana ngajar antum di sini. Ya, antum alhamdulillah dapat pahala, dapat manfaat. Tapi ini semua yang ana sampaikan ke antum dari ilmu, pahala semuanya baliknya ke Habib Saleh Jufri. Ini Habib Saleh guru aneh. Anda bisa baca kitab Habib Soleh yang ngajarin. Anda belajar nahu sama Habib Soleh. Dari kagak kerti sampai sekali. Wal Habib Soleh, dari zaman Anda belajar di syihir. Di robat syihir. Anda gak ngerti nahu. Habib Soleh yang ngajarin Anda nahu. Itu dia ngajarin Anda ngantuk-ngantuk. Tidur, dia bilang, ayo diri. Anda juga temenin nanti diri. Habib Soleh juga diri. Anda ngajarin nahu sampai Anda ngerti. Anda gurunya Anda. Wah, antum semuanya pada belajar dari ane, cuma pahalanya bakal Habib Soleh sampai. Ane kalau gak ada Habib Soleh, kagak bakal ngerti nahu. Terus yang pertama kali ngajarin ane ceramah di depan umum, di Hadramut, ada Habib Soleh. Dia tulisin bakal ane. Ceramahnya, ane apalin, terus ane bawain depan Habib Umar, Habib Soleh yang ngajarin ane pertama kali. Alhamdulillah, beliau ada sekarang depan kita, pengen dengerin sedikit nasihat dari Al-Habib Saleh. Kalau Syekh Ridwan udah gak asing bakal kita, kita juga bakal dengerin dari beliau. Wa insya Allah bawa manfaat bakal kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Kalau guru TK itu ngajari cara bermain, cara nyanyi gitu ya. Tapi muridnya kalau sudah jadi dokter gitu kan, ya karena ketawaduan dokternya ini mengatakan ini guru saya dulu ini. Padahal ngajari nyanyi aja gitu. Ngajari nyanyi. Masya Allah. Terus kalau sudah jadi dokter, guru TK kira-kira ngalahkan sama dokternya itu kan enggak? Tidak bisa apa-apa guru TK itu. Alhamdulillah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling asyik kepada roh kita dan pikiran kita dan jiwa kita itu kalau kita berbicara dan menceritakan tentang para salihin, para aulia, para muqarrabin indallah Subhanahu wa taala. Karena beliau ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maka seluruh arwah kita kalau menyebut, berbicara, cerita sama beliau, semua gembira dan semua bahagia. Karena masuk ke ruh kita, jiwa kita. Dan kalau jiwa sudah terpengaruh, seluruh tubuh kita akan terbawa. Dan kita sering dengar bahwa inda dzikr salihin tanzil rahmah. Kita menyebut nama-nama orang-orang yang saleh itu, maka rahmat Allah turun. Dengan rahmat Allah turun, sakinah tuh kita dia dapatkan kasih sayang Allah kita dapatkan. Dan ini termasuk dari jundun min junudillah, dari tentara-tentara Allah yang Allah kirim ke alam semesta, yang akan bisa jundun di sini tentara. Tentara itu maksudnya adalah menjadikan kita akan kuat dan membentengi kita dari iblis, dari nafsu dan dari syaitan. Itu adalah kisah daripada para salihin, cerita-cerita dengan para salihin itu. Maka kita lihat di dalam Quran itu kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para aulia, bahkan waliyah wanita pun dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam. Kemudian cerita juga tentang zaujatul apa namanya Fir'aun, zaujatul Fir'aun yang begitu rupa. Kemudian Ashabul Kahfi, para wali-wali, bukan orang nabi itu. Kemudian apalagi para nabi dan para salihin itu semuanya. Maka penting kita untuk bisa mengingat kayak begitu. Kalau di Hadramaut, ya, yang tadi kita dengar dari Habib Ahmad bin Jindan, sangat luar biasa. Karena memang di sana dapat doa dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana doa beliau ya pasti diterima oleh Allah. Karena ahlu tarim yang waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak murtadin yang berada di mana-mana dan mani'u zakah, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengkosongkan Madinah dan mengeluarkan tentara Usamah bin Zaid, ya, kemudian yang lainnya dikirim untuk memerangi mani'u zakah dan para murtadin, ya, sampai akhirnya ada yang sampai ke Tarim, ya, dan orang-orang Tarim beliau tidak ada yang orang-orang Tarim tidak ada yang murtad, bahkan membela sahabat di dalam memerangi orang-orang murtad. Dan menanglah para sahabat atas belaan dari orang Tarim tersebut, dan beberapa orang yang meninggal dunia, yang itulah dikubur di Zambal dari Ashabun Nabi, dan di tempat satu tempat yang namanya Al-Badr itu. Ashabul Budur itu kira dikubur di dekat Darul Mustafa di sana. Dan setelah yang menang ini pulang, kemudian menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang hebatnya orang Tarim yang membantu perjuangan para sahabat, didoakanlah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada orang Tarim yang doanya ma'ruf, supaya ahlu Tarim ditumbuhkan di Tarim, ya, para awliya salihin sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan. Dan ketahaga kedua. Kemudian yang kedua, di Tarim, ya, dijadikan airnya itu azban, apa namanya, tawar dan bagus, nikmat, ya, dan tahagak, karena air itu hal yang penting. Kemudian yang ketiga, dimakmurkan wilayahnya dan daerahnya sampai hari kiamat, dan itu telah dikabulkan. Sehingga dari barokah itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim seorang yang besar dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau far anid dunya wa anil madahir, ya, dari Basrah, Sayyidina Ahmad bin Muhajir ila Allah. Beliau bawa keluarganya semua, anak-anaknya, istrinya, cucu-cucunya, dan para pembantunya dan murid-muridnya yang setia, dan juga arhamnya beliau dari misanannya, ya, dari saudaranya dan sebagainya yang bisa dibawa sama beliau, pindah dari Hijaz akhirnya ke mana ini, ke daerah Doan sana, ya, ke Hajiran, setelah ke Hajiran ke Hausaisah, ya, dan di situ beliau berdakwah memerangi kaum Abadi ahlul bid'ah, dan dengan bakat akhlak beliau yang mulia sehingga Allah jadikan beliau sebab datangnya hidayah kepada Ahlu Tarim dan Ahlu Hadramaut dan orang-orang yang Ahlu Bid'ah semuanya pada Sardar dan Insaf, kemudian para Badui, para Masyekh, para Al-Arab di sana dirubah dari Sayyidina Ahmad Muhajir, kemudian dilanjutkan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, Sayyidina Alawi bin Ubaidillah, Sayyidina Muhammad Saibul Sum'ah bin Alawi, kemudian Sayyidina Ali Khaliq Qasam dan keturunan-keturunannya berdakwah menyebarkan sana, sehingga tumbuhlah para awliya as-salihin di Tarim. Ya, terkabulkan dari doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan kelebihan, ya, kehebatan para wali-wali yang ada di Tarim, barokahnya pun tersebar luas sampai ke sepenjuru dunia, termasuk di Nusantara. Saya katakan Nusantara bukan Indonesia. Nusantara itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, ya, Brunei Darussalam, ya, Filipina, kemudian Papua Nugini, dan itu semuanya adalah Madagaskar, itu semuanya, dan Burma, itu adalah bagian daripada Nusantara. Semuanya masuk Islam barokah dari Abna'u Sayyidina Al-Muhajir ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan data mengatakan bahwa 80% umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia ini barokah dakwahnya Ahlu Hadramaut yang merupakan keturunan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah. 80% muslimin. Antum tahu berapa juta muslimin yang ada di Afrika, barokah dakwahnya. Berapa muslimin yang ada di Asia Tenggara dari Ahlu Tarim. Bahkan yang ada di Hijaz, bahkan yang ada di negara-negara mana, ya, ada Ahlul Ali Ba'alawi yang punya istilahnya andil dalam dakwah di sana. Itu luar biasa. Kemarin saya di Rusia waktu sama Habib Umar ada muktamar, subhanallah, salah satu pendai di sana min ahli Jamalil. Saya bisa bayangkan ini, Rusia yang tadinya kayak gitu, ahli Jamalil ada di situ dan berdakwah di sana. Dan sampai di satu negara federalnya yang namanya Shishan itu 100% muslimin. 100% muslimin. Yang namanya Dagestan, yang namanya Tajikistan, yang namanya Uzbekistan. Mayoritas muslimin. Dakwahnya daripada keturunan Sayyidina Ahmad bin Muhajir ilallah. Luar biasa. Pulau yang ada di Indonesia, pulau yang ada di Indonesia yang ada 17.000, kemudian ada 5.000 yang ada tempat yang ditinggali para penduduknya. Tidak ada satu pulau pun dari 5.000 itu kecuali ada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai di sana. Ya. Coba dibayangkan, baik yang di Jawa atau di luar Jawa, seperti Karimun Jawa yang kita ke sana harus naik perahu, seperti yang ada di Papua, seperti ada yang di pelosok-pelosok penjuru itu, sudah ada Ahlul Bait Rasulullah yang meninggal di situ, syahid di situ itu, masya Allah. Sampai kuburannya kakeknya Habib Ahmad ini di atas gunung di daerah Manado sana, Habib di Tondano, Habib Hussein bin Jindan. Sampai itu mau masuk ke kuburannya, ke jalan kakinya jauh sekali, tapi ada kuburannya. Kesana, coba bayangkan ini. Mungkin Habib Ahmad belum sampai ke Tondano, belum sampai ke gunung sana. Belum. Kakeknya, kakek langsung Habib Salim bin Ahmad bin Abu Husin. Habib Husin itu, buyutnya Habib Ahmad, sudah sampai ke Tondano. Ini semuanya adalah barokah, ya. Barokah dari Sayyid pertama, dari doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barokah dari nadrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Baitnya, ya. Ahlul Baitnya, sehingga sampai begitu rupa. Kita yang ada di Indonesia ini, kita yang ada di Indonesia ini, adanya Wali Songo, ya, Wali Songo yang duduk di Indonesia ini, animisme, dinamisme Hindu dan Buddha dirubah beliau sama beliau menjadi 99% muslimin. Bukan 90%, 99% Islam. Dan antum boleh tahu, antum bisa tahu, kekuatan muslimin yang ditanamkan oleh Wali Songo yang ada di Nusantara ini kuat, menjadi akar tunggang yang hebat, tidak tergoyahkan sampai detik ini. Dan kita ini aishinil muslimin di Indonesia biberkatihim. Sekarang kita tanya, apa kemajuan Islam yang sudah kita perbuat setelah Wali Songo? Minta maaf, kemunduran secara kuantitas apalagi kualitas. Sekarang muslimin 85%, muslimin 85%. Kita jangan mengatakan oh muslimin banyak, jutaannya lebih banyak, persentasenya kurang. Memang jumlahnya banyak karena kita punya anak. Jadi anaknya ini kita Islamnya itu karena keturunan gitu. Bukan cetakan, beliau mencetak. Mereka Hindu, mereka Buddha, mereka animisme, mereka dinamisme dirubah menjadi muslimin. Jutaan orang. Raja-raja jadi Islam. Siliwangi, ajar-ajar jong yang ada di Banten sini ini, iya kan? Kemudian Brawijaya, Majapahit, Sriwijaya, itu penduduk Hindu, Buddha, orang besar, raja, keraton, ya, masyarakat dirubah semua jadi muslimin. Kemudian kita ini banyak karena durang orang dulu-dulu itu punya anak sampai kita ini, ya. Terus kita tidak ada apa-apanya. Ya, tanamannya itu begitu-begitu kuat. Datang Belanda dengan 350 tahunnya, datang apa namanya Portugis, Spanyol, datang juga kemudian Jepang, PKI juga di Indonesia komunis. Jadi minoritas enggak kita? Enggak berubah. Tetap muslimin, padahal mereka dengan kekerasan Westerling yang ada di Makassar diteng semua 4.000 orang. Kemudian dengan kekuatannya Van den Haag, dengan VOC-nya, mereka tidak bisa menjadikan muslimin murtad jadi Katolik ataupun Protestan, tidak bisa. Padahal Ipolesovsk itu di tangan mereka, ya. Mengenai politiknya, mengenai pendidikannya, mengenai kesehatannya, mengenai tentaranya, mengenai segala-galanya dikuasai oleh mereka. Tidak bisa, tetap aja muslimin. Ditentang juga dengan Diponegoro-nya, ditentang dengan Imam Bonjol, Cutnadin, Tengku Umar, Hasanuddin, semuanya orang-orang berserban semuanya itu dari murid-muridnya para wali. Nah, begitu rupa. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kehebatannya, barokah daripada para wali yang begitu rupa ini. Alhamdulillah, itu semuanya pusatnya dan sumbernya di Tarim. Sumbernya di Tarim. Ya, sehingga cara-cara Wali Songo yang dilakukan di sini ini semuanya adalah nafas dari anfas Ahlu Tarim. Luar biasanya di Tarim. Dan kita lihat kasaid-kasaid yang dibikin Wali Songo dengan bahasa Jawa, kan saya orang Jawa saya ini. Itu seperti kasidah-kasidahnya yang ada di Tarim. Jadi waktu ana duduk di Hadras Segaf, ana enggak asing lagi. Ana seperti di Solo itu. Jadi lagu-lagu kasaidnya itu kayak orang-orang Solo atau orang Jawa Kerang Keraton itu uro-uro istilahnya. Reng-reng baca-baca, kayak gitu itu. Gitu itu sama dengan itu. Ya Allah, anak ini di Solo apa di Tarim? Siapa itu? Tidak bisa, bisa dengar ke tapi tidak bisa nyontoh. Tidak bisa. Jadi begitu rupa ya, begitu tata caranya itu halus ya. Hebat sekali. Nah, sampai begitu rupa. Dan mereka itu orang-orang yang ahli strategis, lebih hebat daripada kehebatannya itu ulama-ulama. Ulama-ulama ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ya di atas rata-rata manusia. Ya. Dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, belum masalah wilayahnya. Dan itu diikuti oleh bahkan militer-militer bagaimana cara mereka membuat strategi teritorial. Coba antum bisa bayangkan ini, Wali Songo ini. Dari tingkat dusun enggak tahu ya konstelasi yang ada di Banten sama enggak dengan konstelasi yang ada di Jawa. Karena konsentrasi wali dulu banyak di sana kan. Walaupun berkahnya sampai di mana-mana. Di dusun Jawa itu ada yang namanya bayan. Bayan itu kepala dusun. Kepala dusun itu didampingi oleh yang namanya Imamuddin namanya. Imam, pemimpin din agama. Orang Jawa bilang Imamuddin terlalu panjang, akhirnya kebagi Muddin. Pernah dengar enggak Muddin? Ada kan? Itu Imamuddin. Ya. Jadi orang kalau mau tahlilan, orang mau yasinan, orang mau menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, harus Muddinnya yang nyembelih. Enak juga karena dapat paha, dia dapat di sampil gitu ya. Semua satu kebayanan itu, satu dusun itu mau menyembelih ayam pun harus ke Muddin. Dulu waktu anak masih kecil, karena ibu saya ini orang Jawa, orang keraton. Ibu saya, bapak saya Al Jufri, tapi ibu saya itu orang Jawa. Jadi saya itu ingat ketika saya di desa itu kalau mau nyembelih ayam, saya bawa ayam itu masih umur 9 tahun, 10 tahun itu dibawa sama paman saya ke tempat Muddinnya itu. Muddinnya suruh nyembelih karena dia menyembelih secara syar'i. Syar'i, jadi halal. Nah, jadi halal. Sampai begitu rupa, tatanan di dalam masalah makan, dalam masalah minum harus dari Muddinnya itu. Dan bayan takut dengan Muddin, masyarakat pun menghormat betul dengan Muddinnya. Kemudian di atas ada desa. Desa itu ada pemimpin desa, kepala desa namanya lurah. Ya, lurah atau kepala desa itu didampingi namanya Ki Anom. Ki Anom. Dan Ki Anom ini gurunya Muddin-Muddin itu. Gurunya Muddin-Muddin. Jadi ngaji fikih, ngaji apa itu kepada Ki Anom ini. Dan Ki Anom ini gurunya lurah. Jadi apa yang dikatakan Ki Anom, Pak Lurah itu sediko dawuh istilahnya. Ya, saya kayak gih gitu. Nanti di atasnya lurah ada namanya Demang. Kalau zaman sekarang namanya camat. Namanya Pak Demang, Demang, Kademangan. Pak Demang itu didampingi oleh namanya Kiai. Namanya Kiai. Dan Kiai ini gurunya Demang dan gurunya Ki Anom. Ki Anom gurunya Muddin. Sampai begitu rupa. Sehingga antum bisa tahu asarnya itu satu kiai itu masmu' ucapannya, gerakannya, perintahnya satu kedemangan. Dan asarnya masih sampai sekarang. Ada kiai yang tingkatannya satu kabupaten, ada kiai yang tingkatnya satu kecamatan. Semua apa kata kiai? Ya, semua apa kata? Itu asar daripada tanaman itu. Asar daripada tanaman itu dikasih kesankan seperti itu. Nah, terus di atas dari Demang ini ada namanya Adipati. Adipati, kalau sekarang namanya Bupati. Dulu namanya Adipati. Adipati ini didampingi oleh namanya Ki Ageng. Ki Ageng, maka ada Ki Ageng Pengging, ada Ki Ageng Pandanaran, ada Ki Ageng Selo, betul enggak? Itu murid-murid langsung daripada para wali. Dia orang punya penuh kelebihan. Ini Adipati, apa kata Ki Ageng sudah? Musalimin, dia sudah tidak bisa apa-apa. Kalau Ki Ageng ngomong, sudah ada. Nanti Ki Ageng sampai ke bawah. Terus di atasnya Ki Ageng, ya, di atasnya adalah para wali. Di atasnya Ki Ageng itu para wali. Dan para wali langsung megang sultan. Salatin Jawa sudah mati kutu kalau sama para ini. Dan mereka tahu para wali ini bukan orang-orang yang berambisi untuk jadi menteri, apalagi jadi raja atau jadi tidak ada. Mereka tahu mereka adalah orang-orang yang mukhlisin lahuddin, tidak datang bawa proposal. Ya, tidak datang kepada sultan bawa proposal. Kalau datang sultan diperintah untuk duduk. Sultan itu kalau wali datang duduk di bawah. Sultan, kalau wali datang, duduk, dia duduk yang di tempatnya. Sultan di bawah. Ini guru. Ini orang-orang yang menghubungkan dia kepada Allah. Menghubungkan dia kepada Rasulullah. Jadi zahirnya sultan, tapi batinnya dan apa kebijakannya harus minta. Minta persetujuan daripada para wali. Dan untuk menobatkan raja ketika bersumpah, di Indonesia juga dilaksanakan. Cuman hanya sekedar gambar siapa yang nyumpah SBY yang megang ini. Kan MUI itu. Betul enggak bawa Quran? Bawa Quran. Dulu itu disumpah itu betul-betul dia yang memberi amanah. Bukan sekarang habis itu selesai-selesai suruh pergi suruh doa aja, tapi kebijakan-kebijakannya kamu enggak ngerti apa-apa. Ya, cuman suruh doa aja. Hanya apa? Simbolis. Tapi kalau dulu disumpah itu wali yang nyumpah. Tapi asar saya lihat asarnya sampai sekarang dipakai itu. Orang jadi menteri disumpah, orang jadi presiden disumpah, yang nyumpah ulama. Tapi zaman dulu disumpah ini betul-betul amanah. Diikuti, ditundui, dipatuhi. Dan yang menaik turunkan raja itu para wali. Maka ketika dulu meninggalnya Abdul Fattah, Raden Fattah meninggal, diganti oleh putranya namanya Adipati Yunus, namanya Yunus beliau. Dia wafat ketika dalam pertempuran di Malaka. Kemudian diganti oleh adiknya namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono menang dalam banyak peperangan, tapi akhirnya beliau gugur di dalam pertempurannya melawan Portugis ketika dia masuk dari wilayah Thailand, dari Nawat Naratiwat menyerang ke Kelantan dan masuk ke wilayah Malaysia. Itu wilayahnya Demak. Itu wilayah Demak. Maka raja pun turut ikut jihad fisabilillah melawan Portugis. Dan dalam pertempuran itu Sultan Trenggono wafat. Untuk mengenang kewafatan Sultan Trenggono, daerah di mana beliau wafat dinamakan Trenggano. Sampai sekarang ada wilayah namanya Trenggano. Betul enggak? Itu wafatnya Sultan Trenggono, tapi jasadnya dibawa ke Demak, meninggal dunia di sana. Trenggono meninggal dunia, yang naik tahta. Siapa yang memilih? Yang memilih Imam Ja'far Sadiq itu, yaitu Sultan Kudus, Sultan Kudus. Ja'far Sadiq Sultan. Siapa yang dipilih? Yang dipilih menantunya, padahal menantunya itu orang desa, namanya Joko Tingkir. Mas Karebet atau Joko Tingkir, akhirnya jadi raja namanya Hadi Wijoyo. Namanya Hadi Wijoyo. Joko Tingkir itu orang sakti, tapi apa? Dia akhlak, dia santri. Dia santrinya daripada Ki Ageng Selo. Dan dia juga santrinya Sunan Kalijaga. Ya, jadi dia tunduk. Tidak dikasihkan putranya Adipati Unus yang namanya Aryo Penangsang. Itu terah raja. Itu terah raja tidak dikasih. Kenapa? Ketika Sunan Ja'far Sadiq ini datang, masih berada dalam rumah, dipanggil mau dipilih antara dua, Hadi Wijoyo Joko Tingkir itu atau Aryo Penangsang yang terah raja darah biru. Subhanallah, waktu dua orang itu didatangi karena dia anak yatim itu Aryo Penangsang dan dididik oleh ibunya tidak kurang bagus tentang agamanya, dia duduk di kursinya Sunan Kudus. Kursinya Sunan Kudus itu diduduki. Tapi Joko Tingkir duduk dia dengan iftirash. Duduk Sunan Kudus datang, lihat ini orang kurang ajar. Tempatnya guru kok diduduk ini. Ayahnya saja tidak berani duduk ini. Ini anak kok kurang ajar duduk ini. Akhirnya begitu tahu akhlak yang seperti ini, langsung dia bilang sama yang penobatnya, Joko Tingkir jadi sultan. Ini jadi bupati aja katanya. Sampai tingkat itu, Sob. Naikkan dan turunkan sultan itu kekuatannya ulama, kekuatannya para wali. Ya, kekuatan para wali. Sehingga wibawanya para kiai-kiai ya yang ada di Indonesia sampai sebegitu rupa, itu semuanya adalah barokah daripada para wali songo. yang mereka semua adalah keturunan ahlul baitnya Rasulullah, keturunan Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi begitu para jamaah demi Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah saya katakan, barokah dari sana. Alhamdulillah Indonesia dapat barokah dari dakwahnya para ahlul bait. Dan rasa, zauk, tata cara dan sebagainya tidak berubah sampai sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kita melanjutkan perjuangan beliau, ya, dan mencintai beliau. Insyaallah kalau dengan demikian cinta dan lanjutkan perjuangan, kita akan digabungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau insyaallah. Wa'alaikumsalam. Jazakumullah khair nih, ilmu yang bermanfaat banget bakal kita. Mudah-mudahan bawa manfaat besar bakal kita sekalian. Ya kerutuan kalimatin. Kalimatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan berkenaan tentang para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Habib Saleh, bahwa sejarah mungkin baru pada dengar kali sejarahnya. Bukan cerita Joko Tingkir yang di komik-komik nih. Ini sejarahnya lain. Ya, tahu susunannya Masya Allah. Ya, intinya mereka para wali-wali itu orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi mulia di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja kita sudah bisa melihat kebesaran mereka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang zaman sekarang yang kita tahu maupun yang kita ziarahi, yang mana kita tidak hidup di zamannya. Ya, di Jakarta aja Masya Allah, ya, kuburannya rame, gak kurang. Padahal gak ada dapat duit atau dapat segalanya. Mereka ghasidin, dimuliakan oleh Allah SWT sehingga digerakkan hati hamba-hamba Allah SWT. Hidupnya mereka, wafatnya mereka membawa manfaat. Dan nanti di akhirat pun, ya, orang-orang sorga gak bisa lepas dari para ulama. Sebagaimana mereka memerlukan ulama di dunia, nanti di sorga pun mereka cari itu ulama. Mungkin ditanya, kenapa kok bisa begitu? Karena di sorga ini banyak permintaan. Ya, diberikan sama Allah SWT, dibukakan. Minta apa? Kalau orang awam, ya udah cukup ya Allah, udah ada ini, udah ada macam-macam, udah nggak ada lagi yang di otak itu terbenam mau minta apa, udah nggak kepikiran lagi. Sehingga mereka datang kepada para ulama. Kira-kira apa yang enak yang harus kita minta sama Allah SWT? Jadi sebagaimana di dunia ulama membawa manfaat, di akhirat pun bahkan di sorga nggak putus kita dari ulama. Ya, kalau kita mau ya selamat dunia dan akhirat, ya, kita ikuti mereka, ya, para salafun saleh, para ulama-ulama kita. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Enggak banyak-banyak. Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaf kita. Yang udah terbukti kata Habib Saleh. Yang lainnya belum kita coba. Ini sudah pada terbukti. Dan kita ikuti yang sekarang, ulama yang di zaman ini ada, yang mereka ulama yang di zaman sekarang ini yang ngikutin jejaknya mereka. Jadi jangan cari mansara ala darbi wasal. Jadi kalau ente jalan di rel, nyampe itu kereta. Tapi kalau kereta keluar rel, ya di jalan di tempat, nggak nyampe-nyampe, mau di jalan apa yang jalan. Ya, kita ikuti mereka, bakal nyampe kepada mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dunia ini keadaan zaman fitnah apa semuanya, guru boleh banyak, boleh ngaku ustadz, boleh ulama apa yang karbitan yang apa semuanya, tapi ingat ya, inna hadal ilim, kata Ibn Sirin, inna hadal ilim dinun fanduru amman ta'khuzuna dinakum. Ini bagian dari agama. Jangan salah kaprah. Jangan salah pilih guru. Ya alhamdulillah, ya Habib Soleh, Habib Ahmad, Habib Jindan dan yang lain-lainnya dari Hadramut jelas sanadnya. Gurunya siapa lagi? Gurunya siapa lagi? Atau mereka-mereka yang berguru sama orang-orang yang jelas sanadnya. Hadzal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah. جمل أحوالنا وارحم ولا تمدحنا الله الله الله الله مل أحوالنا وارحم أهل بيت النبي أهل الوفا واليقين هم أهل الكيسى يا الله بهم جد علينا الله الله يا الله الله الله جمل أحوالنا وارحم ولا بالعواف في الدارين والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله اصلح قلوبنا واصلح مقاصدنا واصلح نوايانا ارجنا الى مردب الايمان ارجنا الى بنك لكن حق الهجين بجاه سيد المرسلين اصلف النصلين المتصلين ان شاء الله هذه الجلسه باسلف النصلين خاصه حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد اللهم ادخلنا نياتنا في نيتهم واعمالنا في حركتنا في حركتهم هذا هدنيا وكل نيه صالحه خير وافيه والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك